Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala asy-syarih asy-syaikh bin Baz rahimahullahu ta'ala, wa minal qadariyati al-mujbarah. Sampai di situ ya. Masih syarah dari asy-syaikh bin Baz tentang al-imanu bil-qadar. Setelah beliau menjelaskan tentang dua tingkatan Al-Qadar, kemudian beliau akan menyinggung tentang jenis kelompok Qadariyah yang kedua. Jenis yang kedua dari kelompok Al-Qadariyah. Pada pertemuan sebelumnya telah beliau jelaskan jenis pertama dari kelompok Qadariyah, yaitu Qadariyah An-Nufah. Al-Qadariyah An-Nufah, kelompok Qadariyah yang menafikan takdir. Kemudian beliau melanjutkan jenis kelompok Qadariyah yang kedua, yaitu Al-Mujbarah. Wa minal Qadariyati, dan di antara jenis kelompok Qadariyah adalah Al-Mujbarah, atau juga sering disebut dengan Jabriyah. Wa humul Jahmiyatu, mereka adalah Al-Jahmiyah, sebuah kelompok yang dinisbatkan kepada Jahm bin Safwan, yang para ulama sepakat tentang kafirnya orang ini, Jahm bin Safwan, sehingga ya Jahm bin Safwan ini diantara pemikirannya terkait dengan takdir adalah akidah Jabr. Adapun terkait dengan al-asma wa sifat, maka kelompok Jahmiyah ini termasuk al-mu'attilah. Di dalam pembahasan al-asma wa sifat termasuk kelompok al-mu'attilah atau ahlu ta'til, yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah seluruhnya. Nah, dan dalam permasalahan takdir, Jahmiyah berhaluan Jabriyah, itu menganut akidah Jabr. Washbahuhum alladzina yaqulun, dan yang semisal dengan mereka, semisal dengan Jahmiyah yang mengatakan innal 'abda majburun laisa lahu fi'lun wala lahu ikhtiyarun fa huwa majburun. Yang mana mereka mengatakan, orang-orang Jabriyah ini atau Mujbarah ini, bahwasanya seorang hamba itu majbur dalam hidupnya, itu dalam keadaan majbur, itu dipaksa. Laisa lahu fi'lun, tidak memiliki perbuatan. Wala lahu ikhtiyarun, ini akidah batilnya mereka ya. Dan bahwasanya hamba itu tidak memiliki kehendak, tidak memiliki pilihan. Fahuwa majburun, maka menurut mereka seorang hamba itu majbur, dipaksa. Wa haula'i aidan dallun, maka kelompok ini, kelompok Mujbarah ini atau Jabriyah ini juga termasuk kelompok-kelompok yang sesat. Mereka adalah orang-orang yang dhalun, orang-orang yang sesat. Wahumul Jahmiyatu nufatus sifah, mereka adalah kelompok Jahmiyah, para pengingkar sifat Allah. Jama'u bainal qawli binafyis sifati al-qawla biljabr, kelompok Jahmiyah ini mengumpulkan antara akidah batil mengingkari sifat Allah dengan ucapan Jabr itu tadi, keyakinan bahwasanya seorang hamba tidak memiliki perbuatan dan tidak memiliki kehendak. Innal 'abda majburun laisa lahu fi'lun wala ikhtiyarun. Keyakinan mereka, seorang itu tidak memiliki perbuatan, ya, majbur, terpaksa, dipaksa dalam kehidupannya, tidak memiliki perbuatan dan tidak memiliki kehendak, pilihan. Wa ha'ula'i kulluhum tawa'ifu dhalatun. Maka mereka seluruhnya adalah kelompok-kelompok yang sesat. Sebelum kita lanjutkan, ya, tentunya penjelasan singkat dari batilnya akidah Jabriyah ini sangat gamblang. Bahkan anak-anak kecil seperti ini bisa memahami batilnya akidah Jabriyah. Karena sangat bertentangan dengan akal sehat. Orang yang masih punya akal sehat walaupun sedikit, tingkat akal sehatnya rendah, tapi masih punya akal sehat, akan meyakini dengan seyakin-yakinnya setiap manusia itu punya perbuatan. Kita dari siap bangun tidur, ya, kita makan, kita minum, ya. Selama orang itu waras, masih punya akal sehat, bukan orang yang majnun, bukan orang gila, dia menyadari bahwasanya dia itu melakukan perbuatan. Dan ketika dia melakukan perbuatan, berdasarkan kehendak yang ada pada dirinya. Saya lapar, saya pengin makan. Saya haus, saya pengin minum. Saya berjalan ke masjid untuk sholat berjamaah. Saya pergi ke majelis ta'lim. Saya membaca buku, saya menulis, dan sebagainya. Dari perbuatan-perbuatan manusia, itu semuanya adalah perbuatan manusia. Ya. Dan setiap orang yang melakukan perbuatan selama dia masih waras, bukan orang gila, masih sehat akalnya, menyadari bahwasanya perbuatan yang dia lakukan itu berdasarkan apa? Kehendak yang ada pada dirinya. Berbeda halnya dengan sesuatu yang terjadi pada diri kita tanpa kehendak. Contohnya apa? Ketika kita demam, kita sakit demam, panas tinggi, tiba-tiba badan kita menggigil. Itu dengan kehendak kita bukan? Bukan dengan kehendak kita. Di luar kehendak kita. Itu berarti kondisi kita itu bukan perbuatan kita. Tapi itu kondisi jasad kita ketika kita sedang sakit menggigil. Di luar kehendak kita. Apakah ketika kita berjalan, ketika kita membaca, ketika kita makan, ketika kita minum, sama halnya seperti kita sedang menggigil? Jawabannya? Sama atau tidak? Tidak sama. Karena ketika kita makan, ketika kita minum, dengan kehendak kita. Kita yang memilihnya. Saya ingin makan, saya ingin minum, saya ingin baca, saya ingin menulis, saya ingin sholat, saya ingin puasa, dan sebagainya. Dengan kehendak kita. Seperti itu ya. Ini menunjukkan apa batilnya akidah Jabriyah. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah, fa haula'i kulluhum tawa'ifu dhalatun. Dan mereka seluruhnya adalah kelompok-kelompok yang sesat. Al-Jahmiyatu wal-Mu'tazilatu wal-Qadariyatu nufatun. Wa minhum syi'ah al-Imamiyah. Mereka semua kelompok sesat, baik Jahmiyah ataupun Mu'tazilah ataupun Qadariyah, pengingkar takdir. Di antara mereka juga Syiah Imamiyah. Nah, ini kita tahu bahwasanya ternyata Syiah Imamiyah ini juga dalam permasalahan takdir menyimpang, ya. Memiliki keyakinan menyimpang di dalam permasalahan takdir. Li'annahum mu'tazilatun nufatun lil qadar. Kenapa demikian? Karena mereka Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah, mereka adalah Mu'tazilah. Dalam keyakinannya adalah berkeyakinan atau berpemahaman i'tizal, para pengingkar takdir. Jadi orang-orang Syiah itu dalam keyakinannya, dalam permasalahan takdir, memiliki pemahaman Qadariyah Nufah, yaitu mengingkari takdir. Qala rahimahullah, wal qadaru lahu tafsilun. Dan takdir, itu takdir Allah, itu ada rincian. Al-Qadar As-Sabiq, takdir yang As-Sabiq, yang telah dahulu, yaitu yang telah tercatat di Al-Lawhul Mahfud, yang Allah memerintahkan Al-Qalam untuk menuliskannya. Allah tulis catatan takdir 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ini yang disebut dengan Al-Qadar As-Sabiq, takdir yang telah dahulu. Qadarun hasala minhu qadarun mufassalun. Dan ada juga yang namanya takdir yang mufassal, yang terperinci. Wa huwa at-taqdir lil janin fi batni ummih. Di antara bentuk takdir yang terperinci adalah takdir yang dicatat bagi janin yang ada di dalam perut seorang wanita. Allah perintahkan malaikat untuk mencatat bagi janin tersebut tentang rizkinya, tentang ajalnya, tentang umurnya, tentang ketentuannya. Apakah dia seorang yang syaqi atau sa'id, seorang yang celaka ataukah orang yang selamat. Takdir yang dicatat bagi janin di dalam perut ibunya. Wat takdir alladhi yakunu fi lailatil qadar. Bentuk lain dari takdir yang terperinci adalah takdir yang ditentukan di malam Lailatul Qadar. Jadi di antara keutamaan malam Lailatul Qadar, malam seribu bulan, yang mana ibadah di malam itu bernilai ibadah selama seribu bulan, di malam Lailatul Qadar itu juga ditentukan takdir secara terperinci untuk satu tahun ke depan. Jadi itu yang disebut dengan takdir sanawi, takdir tahunan. Itu ditetapkan ketika apa? Malam Lailatul Qadar. Wa taqdir alladhi waqa'a hina khuliqa Adam wa masahallahu dhurriyyatahu min dhahrihi. Begitu pula takdir yang terperinci adalah takdir yang terjadi ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan Allah mengusap dari punggung beliau anak cucu keturunan beliau. Wa hadha taqdirun mufassal. Inilah yang disebut sebagai takdir yang terperinci. At-taqdirul umri, takdir yang berlaku untuk seorang makhluk atau seorang hamba untuk seumur hidupnya, yaitu ketika janin di dalam perut ibunya ditentukan takdirnya untuk seumur hidupnya, kapan ajalnya, bagaimana rizkinya, dan seterusnya. Wa taqdir as-sanawi fi lailatul qadar, takdir tahunan yang terjadi di malam Lailatul Qadar. Wa taqdir al-yaumi, begitu pula takdir harian juga ada. Kulluha tafasilu lil qadari as-sabiq. Semuanya adalah rincian bagi takdir yang telah dahulu, yaitu takdir yang tercatat di Al-Lawhul Mahfud. La yakhruju janinun wala ghairuhu amma kutiba lahu fil qadari as-sabiq. Tidak akan keluar janin, begitu pula yang selainnya, dari apa yang telah ditulis baginya di takdir yang telah terdahulu, yaitu yang tercatat di Al-Lawhul Mahfud. Wa li hadza lamma qala as-sahabatu ya Rasulullah. Oleh karena itu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, idza kanat maqa'iduna minal jannati wan nari ma'lumatan kullu syai'in muqaddarun fa fimal 'amal. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau seandainya memang tempat-tempat duduk kami, baik tempat duduk di jannah, di surga, ataupun di neraka sudah diketahui, itu sudah ditentukan, sudah ditakdirkan, semuanya telah ditakdirkan, maka untuk apa kita beramal? Maka Rasulullah SAW menjawab, i'malu, beramalah kalian, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena setiap orang akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Amma ahlus sa'adati fayuyassaruna li'amali ahlis sa'adah. Adapun ahlus sa'adah, penduduk jannah, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang selamat, mereka akan dimudahkan untuk melakukan amalan ahlus sa'adah, melakukan amalan penduduk jannah, yaitu amalan-amalan ketaatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ahlus syaqawah, adapun orang-orang yang celaka, penduduk neraka, wal iyadu billah, fayuyassaruna li'amali ahli syaqawah, akan dimudahkan untuk melakukan amalan penduduk neraka, wal iyadu billah, baik berupa kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, kebid'ahan, dan yang semisalnya. Thumma qara'a qawlahu ta'ala, kemudian Allah ta'ala, kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah ta'ala, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya amalan kalian berbeda-beda. Fa'amma man a'ta wa taqa, barang siapa yang memberi, itu berinfak, wattaqa dan bertakwa, wasaddaqa bil husna dan membenarkan tentang janji Allah, yaitu balasan berupa al husna, fasanuyassiruhu lil yusra, maka pasti akan kami mudahkan dia untuk menempuh jalan-jalan kebaikan. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun barang siapa yang bakhil, yang kikir, tidak mau berinfak, tidak mau beramal soleh, wastagna dan merasa cukup, tidak mau mencari ridha Allah, tidak mau mencari pahala dari Allah, merasa cukup dengan kekayaannya, merasa cukup dengan kenikmatan duniawi yang dia rasakan, yang dia dapatkan, merasa cukup dia, tidak mau beramal soleh, tidak mau berinfak. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan pahala dari Allah, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan dia kepada jalan-jalan yang susah, itu jalan-jalan kejelekan yang mengantarkan kepada annar wal iyadu billah. Hadza bahthun azimun yanbaghi hifdzuhu, ya, jadi dalam ayat di dalam surat Al-Lail tadi sangat jelas bahwasanya setiap orang itu akan beramal, hanya saja amalannya berbeda, ada yang dimudahkan untuk menempuh jalan-jalan al-yusra yang mengantarkan kepada al-jannah, dan ciri-ciri orang yang seperti ini adalah orang-orang yang gemar melakukan infak, gemar melakukan amalan soleh, kemudian dia adalah orang yang bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan dia beriman membenarkan pahala yang Allah janjikan, maka dialah orang yang dimudahkan Allah untuk menempuh jalan-jalan kebaikan menuju al-jannah. Sebaliknya, kalau ada orang yang memiliki sifat seperti yang disebutkan dalam surat Al-Lail ayat yang ke-8 ini, orang yang bakhil, yang kikir, tidak mau berinfak, enggan beramal soleh, merasa cukup dengan kenikmatan duniawi yang dia rasakan, mendustakan dan tidak mau beriman kepada janji Allah, pahala yang Allah janjikan, maka dialah orang-orang yang dikhawatirkan termasuk ahlun nar. Qala rahimahullah, hadza bahthun azimun yanbaghi hifdzuhu, ini adalah pembahasan yang agung yang seharusnya untuk dijaga, dihafalkan, wadabtuhu, dan senantiasa diingat dengan baik. Ya, pembahasan tentang takdir ini adalah pembahasan yang sangat penting, perlu untuk kita hafalkan dengan baik, perlu untuk kita ingat selalu setiap saat, setiap waktu. Li'anna bihi tukhalifu jami'a firaqi al-bid'i wad-dhalalah, karena dengan kita mengilmui tentang akidah takdir, akidah terkait takdir, akidah yang benar terkait takdir, maka kita, kata Syekh di sini, engkau akan menyelisihi semua kelompok-kelompok bid'ah dan menyimpang, kelompok-kelompok bid'ah dan kesesatan. Bihadzal i'tiqad tukhalif jami'a firaqid dhalalah fil qadariyah an-nufah, dengan akidah ini, akidah yang benar dalam permasalahan takdir ini, engkau akan menyelisihi semua kelompok-kelompok sesat, baik qadariyah an-nufah, pengingkar takdir, wal mujbarah, begitu pula kelompok jabriyah, jami'uhum tukhalifuhum, semuanya engkau selisihi. Wa ta'taqid i'tiqadan nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabati radhiyallahu anhum, engkau memiliki akidah sesuai dengan akidahnya nabi dan para sahabat. Wa ardahum waffaqallahu aljami'. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. selesai kita dari pembahasan al-imanu bil qadar wa maratibihi. Untuk bagian yang berikutnya, pembahasan tentang al-iman, tentang definisi iman atau batasan iman. Masih ada waktu? Sampai jam berapa? 5 menit lagi. Baik, kita lanjutkan sedikit ya. Qala asy-syarih rahimahullahu taala haddul iman. Al-had dalam bahasa Arab itu maknanya al-qaulud dal ala mahiyati syai'. Suatu penjelasan yang berisi uraian tentang sesuatu. Jadi di sini haddul iman bisa dimaknakan pengertian iman atau definisi iman. Dan ini salah satu pembahasan penting pula di dalam permasalahan akidah. Berapa banyak orang yang tidak paham tentang apa itu iman. Kalimat iman sering disebutkan, sering diucapkan, tapi sedikit dari manusia yang memahami definisi iman sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini termasuk pembahasan yang sangat penting. Haddul iman, pengertian atau definisi iman, wa hukmu murtakibil kabirah, dan hukum orang yang melakukan dosa besar. Inda ahli sunnati wal jamaah, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala al-muallif rahimahullah, berkata muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, min usuli ahli sunnati wal jamaati, di antara pondasi-pondasi atau prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah, an-dina wal imana qaulun wa amalun, bahwasanya agama atau iman itu berupa qaulun, ucapan, dan amalun, dan amal perbuatan. Ya, jadi menurut Ahlus Sunnah, dan ini di antara prinsip dasar Ahlus Sunnah, adalah keyakinan bahwasanya iman itu adalah berupa ucapan dan perbuatan. Ini ringkasnya seperti itu. Akidah Ahlus Sunnah apa? Qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Kalau dirinci lagi, beliau sebutkan qaulul qalbi wal lisan. Yang dimaksud ucapan adalah ucapan hati dan ucapan lisan. Ucapan hati itu berupa apa? Keyakinan-keyakinan yang ada di dalam hati. I'tiqadat, kepercayaan-kepercayaan, keyakinan yang ada dalam hati seorang hamba, itu adalah ucapan hatinya. Wa qaulul lisan, dan ucapan yang ada di lisan, yaitu yang diucapkan oleh bibir. Adapun amalan, kalau diuraikan, adalah amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Jawarih itu anggota badan. Amalan kalbu atau amalan hati itu semisal apa? Al-khawf, rasa takut. Ar-raja, rasa harap. Ya, beda dengan qaulul qalb. Kalau qaulul qalbi tadi keyakinan, akidah. Akidah terkait takdir bagaimana? Akidah terkait Al-Quran bagaimana? Al-Quran kalamullah walaysa bimakhluk. Itu qaulul qalb, ketika diyakini dalam hati. Ya. Adapun amalan qalb yang berupa amalan dari hati itu. Misalnya tadi, al-khawf, rasa takut, ar-roja, rasa harap, al-mahabbah, rasa cinta, at-tawakkul, rasa bergantung, ya, dan sebagainya. Al-khasyah, ya, al-inabah, dan yang selainnya. Amalul lisan, amalan lisan, wal-jawarih, dan anggota badan. Apa yang dilakukan oleh anggota badan, baik tangan maupun kaki. Wa annal imana yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyati, dan bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, yaitu bertambah dengan sebab melakukan amalan ketaatan dan bisa berkurang karena melakukan kemaksiatan. Ini akidah Ahlus Sunnah, harus dihafalkan. Setiap Ahlus Sunnah harus hafal apa itu iman. Al imanu qaulun wa amalun. Qaulul qalbi wal lisan, amalul qalbi wal lisani wal jawari. Yazidu bitta'ah yang kusubil maksiyah. Itu harus hafal. Ya? Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita bahas di sore hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bismillahirrahmanirrahim.